para beritile, para pencari Tuhan. Ini dia orangnya, iya, Masya Allah. Senyumnya dong, kiss bye dong. Iya, iya, sya, jalannya dong, yang bener. Iya, sya, iya, iya, iya, inilah.